إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menimba ilmu agamanya. Maka semua ini tidak bisa kita dapatkan kecuali setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Malam ini insyaallah kita akan membahas sebuah topik yang topik tematik ya. Jadi kajian hari Rabu malam di masjid ini itu biasanya membahas tentang kitab Al-Qawlul Mubin, kitab akidah, kitab tauhid. Akan tetapi pada malam ini insyaallah kita akan membahas sebuah topik berbeda. Ya, sebagaimana kesepakatan kita, kita selang-seling antara membahas kajian kitab atau kajian tematik. Maka tema malam ini insya Allah adalah tentang penjagaan Allah terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penjagaan Allah terhadap hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah masyhur apa itu hadis. Ya, apa makna hadis? Hadis adalah ma ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sawa'un kana qawlan aw fi'lan aw taqriran aw sifatan. Hadis adalah apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa perkataan, perbuatan, persetujuan ataupun sifat. Jadi inilah definisi hadis yang dimaksudkan oleh para ulama. Hadis adalah apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan. Ini jenis pertama. Seperti misalnya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ini perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jenis pertama dari hadis. Kemudian hadis bisa juga bermakna apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa perbuatan. Itu berarti seluruh perkataan yang ada di hadis tersebut adalah perkataan sahabat, tetapi menjelaskan tentang perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya bagaimana ya hadis Utsman menjelaskan wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau misalnya hadis Ibnu Abbas menjelaskan bagaimana ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu Al-Qur'an, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuharriku syafatai. Ya, jadi An Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuharriku syafatai. Qala Sa'id bin Jubair wa anna uharrikuhuma kama ra'aitu Ibnu Abbas yuharrikuhuma, harraka syafatai fa anzalallahu taala. Ya, jadi Sa'id bin Jubair berbicara tentang bagaimana Abdullah bin Abbas itu meniru bagaimana gerakan lisan, gerakan mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika malaikat Jibril alaihi wasallam membacakan ayat Al-Qur'an kepada beliau. Maka semua perkataan tersebut adalah perkataan Sa'id bin Jubair dan Abdullah bin Abbas, akan tetapi membicarakan tentang perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan telah masyhur di ilmu usul fiqh bahwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuat sesuatu dan tidak disebutkan perintah secara khusus melalui lisan beliau sallallahu alaihi wasallam di hadis lain, maka perbuatan tersebut hukumnya sunnah. Ya, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan secara khusus sebuah perintah untuk melakukan amalan tertentu, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukannya, maka hukumnya maksimal sunnah, bukan wajib. Contohnya bagaimana Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebiasaan beliau ketika sebelum masuk rumah apa? Pencet bel? Bukan ya, apa? Siwak. Ya, jadi hukum maksimalnya sunnah. Apa hukum dari bersiwak sebelum masuk rumah atau sebelum masuk masjid atau sebelum masuk rumah sendiri ataupun rumah orang? Baik itu rumah sendiri ataupun masih kos-kosan, ya. Hukumnya sama. Atau wisma. Jadi hukum maksimalnya adalah sunnah. Ini hadis yang berupa perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jika di hadis lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perintah khusus melalui lisan beliau, maka perbuatan tersebut mengikuti hukum apa yang disebutkan di hadis lain tersebut. Contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan salat, ya, dan para sahabat mendeskripsikan bagaimana salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti itu apa? Hadis perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh sahabat, itu hukumnya bukan sunnah. Tetapi wajib mengikuti tata cara yang diperbuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika salat tersebut, karena hadis lain yang telah disebutkan oleh Nabi bahwa beliau memerintahkan kita untuk sholat sebagaimana kita melihat beliau sholat. Jadi ini tentang perbuatan Nabi Muhammad SAW. Jenis hadis lain adalah yang bersifat persetujuan Nabi Muhammad SAW. Maruya ani Nabi SAW sawa'un kana qawlan aw fi'lan aw takriran. Baik berupa persetujuan, ya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun persetujuan. Apa yang dimaksud dengan persetujuan? Yang dimaksud adalah ketika seseorang berbuat sesuatu di hadapan Nabi Muhammad SAW, tetapi kemudian Nabi Muhammad SAW tidak mengkritisi beliau, tidak menyalahkan beliau, tidak memarahi beliau misalnya, tidak memarahi sahabat ini atau mengkritisi sahabat ini, maka perbuatan yang dilakukan di hadapan Nabi Muhammad SAW tersebut adalah boleh, ya, mubah untuk dilakukan, ya. Ini berbeda dengan orang lain. Orang lain kalau misalnya bahkan seorang ulama, ulama besar, bahkan walaupun itu Abu Bakar, Umar, ketika orang lain berbuat sesuatu di hadapan Abu Bakar dan Umar, dan Abu Bakar dan Umar tidak berkata apa-apa, kita tidak beristimbat bahwa perbuatan yang dilakukan orang tersebut itu boleh dilakukan. Ya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mendiamkan kemungkaran yang terjadi di hadapan beliau. Jika itu haram, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti, ya, mengkritisinya, meluruskannya. Jika itu makruh, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti akan, ya, melarang, tetapi di sisi lain atau di waktu lain tidak melarang. Dari situ kita mengetahui mana yang makruh, mana yang haram. Ya. Bagaimana kita mengetahui makruh, yang mana haram? Ya. Sama-sama dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang makruh terkadang dilakukan oleh Nabi, terkadang tidak dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita tahu hukumnya makruh. Dilarang tetapi, ya, tidak sampai derajat haram. Itu namanya makruh. Jadi makruh itu juga dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita berdalil kan cuma makruh. Ya. Baik. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan taufik oleh Allah untuk selalu meluruskan keharaman, untuk selalu meluruskan kemungkaran. Berbeda seperti kita, berbeda dengan kita. Kita manusia yang lemah, kita melihat kemungkaran banyak sekali di jalanan, kita melihat banyak sekali kemungkaran misalnya, tetapi kita tidak mengingkari itu semua karena kelemahan kita. Ya, karena kalau tidak, maka tiap jalan 1 meter kita harus berhenti mengingkari kemungkaran, jalan 1 meter lagi. Itu mengapa para ulama menyebutkan ada kaidah la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Tidak boleh mengakhirkan penjelasan terlambat dari waktu dibutuhkannya. Ya, ini berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengakhirkan penjelasan setelah waktu dibutuhkannya penjelasan tersebut berlalu. Misalnya seseorang melakukan keharaman, dia butuh penjelasan bahwa perbuatan tersebut haram. Tetapi jika Nabi Muhammad SAW mengakhirkan penjelasannya, tidak mengkritisinya, tidak beritahunya bahwa dia haram, sampai waktunya berlalu, maka ini tidak mungkin terjadi. Ya. Itu mengapa para ulama menyebutkan la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah, tidak boleh ya penjelasan itu diakhirkan atau terlambat ya melewati waktu dibutuhkannya. Ini terkait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk terkait selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ada kaidah lain, yaitu la yunsabu lisakitin qaulun, tidak dinasabkan, dinisbatkan kepada orang yang diam sebuah perkataan. Maksudnya adalah ketika seseorang diam saja melihat kemungkaran, maka tidak boleh kita berdalil bahwa dia ya menyatakan bolehnya perbuatan tersebut. Tidak boleh dinisbatkan kepada dia perkataan tersebut, karena kaidah untuk orang lain selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yunsabu ila sakitin qaulun. Ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang persetujuan beliau. Adapun contoh lain dari hadis, jenis lain dari hadis adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan tentang sifat atau karakteristik sifat fisik beliau. Contohnya bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, wajah beliau, rambut beliau, cara jalan beliau. Hadis yang menerangkan tentang ini itu adalah hadis yang berisi tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik sifat fisik ataupun sifat yang lainnya. Misalnya sifat bagaimana pedang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Maka ini menunjukkan ya, inilah definisi hadis yang disebutkan oleh para ulama. Baik. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, maka kita mengetahui bahwa sumber hukum Islam yang utama adalah Al-Qur'an, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sembari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya menyampaikan wahyu Al-Qur'an, beliau juga menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Beliau menjelaskan di masjid, beliau juga memiliki kajian di masjid, Masjid Nabawi. Ya, itu mengapa para ulama berkata bahwa jika kita ingin mengetahui bagaimana keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka lihatlah majelis para ulama di masjid dengan para jamaah. Ya, maka seperti itulah bagaimana keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hukum-hukum Islam kepada para sahabat di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan Al-Qur'an, menjelaskan tafsir Al-Qur'an, seluruh perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah hadis yang nantinya akan menjadi hadis yang nantinya akan diriwayatkan oleh para sahabat. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan hadis-hadis beliau itu pertama adalah dengan cara menghafal, ya, yaitu memerintahkan para sahabat untuk menghafalkan hadis-hadis beliau, perkataan beliau tersebut. Ini cara yang pertama, menghafalkan. Dan ini merupakan kebiasaan para sahabat ketika mereka sebelum datang Islam, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, para sahabat orang-orang Arab itu terbiasa untuk menghafalkan ya puluhan atau bahkan ratusan bait syair ya dalam hati. Maksudnya ngelotok gitu ya, apa bahasa Sundanya apa? Ngelotok itu bahasa Jawa. Ana bahasa ana orang Madura ya. Jadi apa namanya? Sangat mungkin dalam menghafalkan syair puisi itu orang Arab. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dan Al-Qur'an turun dan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disampaikan, maka sumber pembelajaran ya media belajar utama yang dilakukan, yang digunakan oleh para sahabat itu adalah dengan menghafal. Dengan menghafal. Ya. Kemudian cara kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan hadis-hadis beliau melalui tulisan. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya beliau menuliskan surat ke seluruh atau sebagian besar raja-raja di sekitar tanah Arab untuk mendakwahkan mereka Islam. Dan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuliskan surat tentang rincian zakat kepada sahabat, dan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki 45 juru tulis. Ya. 45 juru tulis. Ini banyak sekali. Ini menunjukkan bahwa sekretaris ya, masya Allah. Ini menunjukkan bahwa di zaman Nabi Muhammad SAW penulisan hadis itu juga sudah ada. Oleh karena itu, ya, di zaman sahabat, Nabi Muhammad SAW telah memastikan bahwa Al-Quran telah dihafalkan, Al-Quran telah dicatat, hadis Nabi Muhammad SAW telah dihafalkan, dan sebagian hadis Nabi telah dicatat. Tetapi ketika zaman berlalu, ketika Nabi Muhammad SAW wafat, ketika para sahabat kemudian mengambil alih tugas utama dakwah, menyebarkan Islam, mengajarkan Islam, maka para sahabat kemudian safar, pindah menuju kota-kota lainnya. Ada yang menuju Khurasan, ya, sekarang daerah-daerah Afghanistan, Iran itu Khurasan. Ada yang menuju ke, ya, Khurasan lebih ke sana lagi, sekarang daerah Rusia. Ada sahabat yang sampai sana bahkan. Ada yang sampai ke misalnya Syam, ya, ada yang Syam itu Palestina, Jordan, Lebanon saat ini. Ada yang ke Syam, ada yang ke Mesir, ada yang ke Yaman. Maka para sahabat kemudian terpencar-pencar, sehingga ada sebagian hadis yang hanya diketahui oleh sebagian sahabat akhirnya, ya, berada di kota lain, tidak lagi di Madinah. Dan seiring Islam bertambah, seiring orang-orang ajami, orang-orang non-Arab, definisi orang ajam dan orang Arab, ya, terkadang para ulama memaksudkan orang Arab itu adalah orang yang memang sukunya Arab, suku bangsanya Arab. Ajam bukan suku bangsanya Arab. Terkadang para ulama menggunakan istilah ajam itu untuk menyebut orang yang tidak bisa bahasa Arab. Tetapi orang yang bukan suku bangsanya Arab, tetapi dia bisa berbahasa Arab, dia Arab, Arabiyul lisan. Maka ketika Islam berkembang, kemudian orang-orang ajam masuk Islam berbondong-bondong. Kemudian ketika orang-orang, ya, munafik, orang-orang yang ingin menjatuhkan Islam, mereka tidak bisa menjatuhkan Islam secara terang-terangan karena Islam sudah terlanjur kuat. Seperti misalnya yang terjadi dari orang-orang, ya, yang masih sakit hati dengan kerajaan Persia yang ditumbangkan oleh kaum muslimin. Mereka sakit hati dengan kaum muslimin, sakit hati dengan Islam, mereka berusaha masuk dan, ya, menghancurkan Islam dari dalam. Maka kita lihat ketika Islam mulai berkembang, kemudian, ya, orang-orang non-Arab masuk, kemudian orang-orang kaum munafikin, kaum zindiq masuk juga secara diam-diam, ya, menyembunyikan kezindikan mereka tetapi menampakkan keislaman. Maka mereka mulai, ya, membuat-buat hadis. Mereka mulai memalsukan hadis. Mereka mulai menisbatkan perkataan yang bukan merupakan perkataan Nabi Muhammad SAW, ya, tetapi kemudian mengatakan bahwa ini adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Maka ini yang terjadi. Misalnya Muhammad bin Sa'id Asy-Syami, seorang zindiq, terkenal kezindikannya, Muhammad bin Sa'id Asy-Syami. Dia memansuhkan hadis mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maknanya, ya, karena tidak perlu menghafalkan hadis palsu. Ada coba hafal maknanya. Ya, bahwa aku adalah penutup para nabi kecuali jika ada nabi setelahku. Ya. Kecuali jika ada nabi setelahku. Ini hadis yang dibawakan oleh Muhammad bin Sa'id Asy-Syami. Maka ini menunjukkan bahwa, ya, banyak orang-orang zindik yang berusaha memalsukan hadis. Di samping itu, ada sebagian dari kaum muslimin yang tidak mungkin keilmuan Islamnya, keilmuannya dalam Islam, mereka berusaha untuk, ya, mengajak kaum muslimin untuk kembali mengamalkan Islam dengan cara mengada-ngada, dengan cara, yakni, menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda ini dan itu, padahal tidak. Tujuannya baik, tapi caranya salah. Ya. Ada sebagian ulama, atau bukan ulama akan tetapi ahli ibadah, yang mereka itu menyemangati orang-orang untuk membaca Al-Quran, kemudian memalsukan hadis, berkata bahwa Nabi Muhammad SAW menyebutkan, barang siapa yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran begini dan begitu, maka pahalanya begini dan begitu. Jadi tujuannya baik, ingin mengajak umat kembali kepada agamanya, tetapi caranya salah. Ya, dan semua ini terancam hadis Nabi Muhammad SAW yang mutawatir, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kadziba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berbohong kepadaku secara sengaja, maka siapkanlah kursi untuknya dari neraka, dari api neraka. Maka ini menunjukkan ya bahwa ini adalah dosa besar. Dosa besar adalah dosa yang tidak hanya dilarang tetapi juga disiapkan hukuman khusus. Maka itu definisi, diantara definisi dosa besar. Maka berbohong atas nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dosa besar. Ya. Maka ketika kondisinya seperti ini, para ulama kemudian mulai untuk ya, berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Para ulama mulai membuat ilmu, cabang ilmu baru untuk mengkritisi hadis. Maksudnya adalah untuk menilai apakah hadis ini memang benar-benar diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Semua ini adalah penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita lihat ya, agama-agama umat-umat atau kaum terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diberikan nikmat ini. Ya, mereka tidak mengetahui mana perkataan nabinya yang asli ataupun yang perkataan yang palsu. Tidak mengetahui. Cuma Islam yang mengetahui mana hadis yang memang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mana yang tidak. Maka ini menunjukkan ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini. Bagaimana Allah menjaga Al-Qur'an, baik lafaznya ataupun maknanya. Dan menjaga makna Al-Quran adalah dengan cara menjaga hadis. Menjaga lafaz Al-Quran adalah dimudahkannya Al-Quran untuk dihafal. Ya, sangat besar perbedaan menghafalkan matan kitab dengan menghafalkan Al-Quran. Berbeda sekali. Orang yang pernah berusaha menghafal matan kitab atau menghafalkan ya syair Arab misalnya, itu beda sekali dengan menghafalkan Al-Quran. Menghafalkan Al-Quran itu seolah-olah lidah itu ya mudah sekali. Berbeda dengan matan kitab, tidak peduli seberapa fasih orangnya, penulisnya, ya tetap akan terasa susah. Itu menjaga, bagaimana Allah menjaga lafaz Al-Quran. Anak kecil, bukan orang Arab, tidak bisa bahasa Arab, bisa hafal Al-Quran. Walaupun tidak tahu maknanya sama sekali. Ya, ini bagaimana Allah menjaga Al-Quran. Tidak pernah ada satu kitab, satu buku di dunia ini, dari zaman Nabi Adam AS sampai sekarang, yang dihafalkan oleh sekian banyak orang kecuali Al-Quran. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga makna ayat-ayat Al-Quran? Caranya adalah menjaga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjaga di sini maksudnya adalah menjaga supaya kita tetap bisa mengetahui mana hadis yang memang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau mana hadis yang palsu. Maka para ulama kemudian berusaha untuk berhati-hati dalam masalah periwayatan hadis ini. Oleh karena itu para ulama mereka berkata bahwa ya, di zaman sebelum hadis dikompilasi, di zaman di mana hadis sebelum dikompilasi oleh Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud, An-Nasa'i, ya ini adalah zaman hadis dikompilasi, maksudnya adalah hadis dibukukan. Sebelum hadis dibukukan, sebelum zaman di mana hadis dibukukan, maka hadis tersebut belum dibukukan. Hadis itu masih dalam lisan ke lisan. Ada sudah dibukukan tetapi masih terpencar-pencar, tidak seperti di zaman Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud di mana ya hadis-hadis sudah secara hampir seluruhnya dibukukan. Tetapi sebelum zaman itu ya hadis diucapkan dari lisan ke lisan, ditransfer dari lisan ke lisan atau di dicatat tetapi masih terpencar-pencar. Setiap penuntut ilmu memiliki catatannya masing-masing, tetapi belum ya dikumpulkan secara menyeluruh. Di zaman ini para ulama menyebutkan bahwa ya hanya ada beberapa cara supaya hadis tersebut bisa di ya bisa diterima. Maksudnya adalah ketika misalnya ada seorang ulama, seorang syekh membawakan hadis, dia mengajarkan hadis tersebut kepada muridnya, maka muridnya tersebut tidak bisa mengajarkan hadis itu kepada muridnya yang lain lagi, muridnya selanjutnya, kecuali jika hadis tersebut diperoleh dari gurunya dengan cara yang benar. Ya. Jadi tidak seperti sekarang, setelah zaman Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, ketika kita mendapatkan hadis dari Sahih Bukhari misalnya, atau Sahih Muslim, atau At-Tirmidzi, atau Abu Dawud, An-Nasa'i, kita melihat di catatan kaki biasanya, oh hadis ini sahih, hadis ini hasan, maka boleh bagi kita untuk ya menyebarkan hadis tersebut, dijadikan quotes di sosial media misalnya, gitu ya, jadikan di poster Instagram gitu ya. Ya, boleh bagi kita untuk ya mentransfer hadis tersebut kembali ke orang lain. Tetapi di zaman sebelum Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, di zaman sebelum hadis dikompilasi, dibukukan, maka hanya ada cara-cara tertentu supaya orang itu bisa mengajarkan hadis yang dia peroleh. Cara yang pertama adalah misalnya dengan sama, harus dengan mendengar. Contohnya misalnya ketika guru membacakan hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, maka muridnya tersebut boleh untuk mengajarkan hadis tersebut kepada muridnya selanjutnya, kepada muridnya selanjutnya. Misalnya dengan berkata haddatsana syaikhi, haddatsana syekh saya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Harus melalui sama. Kalau tidak, ya, kalau hanya nemu kitab, ini kitab ulama, kemudian baca hadisnya di situ, kemudian ditransfer balik, diajarkan kembali ke muridnya, tidak diterima di zaman sebelum Bukhari dan Muslim dan Tirmidzi dan ulama-ulama lain. Ya. Jadi kita bagi dua zaman. Zaman sebelum Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan zaman setelahnya. Ini penting sekali untuk memahami ada perbedaan dua zaman ini. Karena kalau tidak kita akan jatuh sesat. Kita akan jelaskan nanti lagi kenapa sesatnya. Ya. Jadi sebelum Bukhari, Muslim, Tirmidzi, zaman pertama kita sebut zaman pertama, ya. Zaman sebelum hadis dikompilasi. Maka hanya murid yang mendengarkan secara sama dari gurunya yang bisa mengajarkan hadis tersebut. Kalau murid tersebut tidak mendengarkan secara sama, secara mendengar dari gurunya, maka dia tidak boleh mengajarkan hadis tersebut. Demikian pula cara lain selain sama adalah ar. Apa yang dimaksud ar? Ar itu adalah muridnya yang membacakan hadis, gurunya mendengarkan, kemudian gurunya ya menyetujui. Nah, ini hadisku, silakan kamu ajarkan kepada yang lainnya. Jadi kalau sama, gurunya yang berbicara menyebutkan hadis tersebut. Kalau ar, muridnya yang menyebutkan hadis tersebut. Cara lain adalah munawalah. Munawalah adalah memberikan kitab, seorang guru memberikan kitabnya atau catatannya kepada muridnya. Ini hadisku, silakan kamu transfer, ya, ajarkan kepada murid-muridmu selanjutnya. Ya, ini munawalah. Atau kitabah. Kitabah adalah ketika guru menulis surat misalnya, ya, dikirim kepada orang lain, itu namanya kitabah. Maka ya ada beberapa cara lain, akan tetapi misalnya wasiyah atau apa namanya i'lam, tetapi intinya yang paling banyak di zaman sebelum di zaman-zaman itu adalah yang telah kita sebutkan tadi, sama art munawalah kitab. Maka seorang murid ketika tidak mendapatkan hadis melalui cara-cara tersebut, dia tidak boleh mengajarkan hadis tersebut ke murid selanjutnya. Ya, ada cara lain yang namanya wijadah. Wijadah adalah ketika seseorang mendapati sebuah kitab ada hadis, maka kemudian dia mengajarkan hadis tersebut ke orang lain. Ini yang seperti yang kita lakukan sekarang. Kita mendapati ya ada ini kitab ulama, kemudian ada hadisnya, kemudian kita ajarkan ke orang selanjutnya. Ini namanya wijadah. Wijadah sebelum zaman Bukhari, Muslim tidak boleh. Tetapi setelah zaman Bukhari, Muslim boleh. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah sebelum hadis dikompilasi oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, hadis-hadis itu masih tercerai-berai, masih berantakan di mana-mana. Ya. Sehingga seseorang ketika ingin mengetahui apakah hadis ini sahih atau tidak, dia berusaha mengetahui sanadnya. Ya, orang yang mendengarkan secara sama atau secara ar, dia pasti akan mengatakan haddatsana guruku, akhbarona guruku, dari gurunya, dari tabi'in, dari sahabat, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda atau beliau melakukan ini dan itu dan seterusnya. Jadi ketika di zaman sebelum Bukhari Muslim, zaman sebelum hadis dikompilasi, sanad itu selalu disebutkan. Orang kalau tidak punya sanad tidak boleh mengajar ilmu agama. Itu berarti kata lain dari yang telah kita jelaskan dari tadi. Harus ada sanad sebelum bisa mengajarkan agama. Kalau tidak, tidak boleh mengajarkan hadis tersebut, tidak boleh mengajarkan agama. Tetapi setelah Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah telah mengompilasi hadis, semua hadis dikumpulkan dalam kitab, kemudian sudah berserta sanadnya. Ya, lihat bagaimana innamal a'malu binniyat disebutkan oleh Al-Bukhari, ya, haddatsana Al-Humaydi Abdullah bin Zubair qol haddatsana Sufyan qol haddatsana Yahya bin Sa'il Al-Ansari qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim At-Taimi annahu sami'a al-Qur'an bil qasr laifi yaqul sami'tu Abu Al-Khattab radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa wa man kana hijratuhu ila dunya yusifu aw ila imra'atin yuqayyib hijratuhu ila ma hajara ilai. Ya, jadi Al-Bukhari memasukkan sanad dan juga matan hadis tersebut di dalam kitabnya. Bukhari, Muslim, Tirmidzi sampai Ibnu Majah, bahkan ulama lain yang tidak terkenal tetapi ada, mereka juga memiliki kitab hadis seperti Sunan Khuzaimah, Mustadrak Al-Hakim, ya, dan seterusnya. Maka semua hadis atau Musnad Imam Ahmad, jangan kita lupa, ya, semua hadis yang di zaman itu telah dibukukan. Sehingga setelah zaman pembukuan hadis, pengompilasian hadis tersebut, ketika seseorang mengucapkan hadis, tidak perlu dia menyebutkan sanadnya, tidak perlu antum dapat sanad ini dari Bukhari, ya, perawi antara antum dengan Bukhari, tidak perlu. Cukup sebutkan hadis ini di Sahih Bukhari nomor sekian. Hadis ini di At-Tirmidzi nomor sekian, hadis ini di Musnad Ahmad nomor sekian. Dan para ulama setelah zaman pengompilasian hadis ijma' sepakat bahwa tidak perlu menyebutkan sanad lagi. Bahkan sanad di zaman ini setelah zaman Bukhari, Muslim dan yang lain, sanad itu disebut adalah pemanis saja. Ya, pemanis. Maksudnya adalah seseorang yang mengajarkan hadis, mengajarkan agama, ya, tidak perlu menyebutkan sanadnya atau tidak perlu memiliki sanad. Tidak perlu memiliki sanad. Mengapa? Karena tujuan sanad pada awalnya adalah untuk mengecek apakah hadis tersebut memang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Dan ketika Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah telah menyelesaikan kitab-kitab hadis mereka, telah membukukan hadis mereka, Musnad Imam Ahmad misalnya, Imam Ahmad membuat kitab Musnad yang tebalnya antum kalau bentangkan tangan antum, ya, kanan kiri, ya, dari ujung tangan kanan, ujung jari kanan di paling kanan, ujung jari kiri di paling kiri, Musnad Imam Ahmad lebih tebal dari itu. Ya. Silakan ke maktabah, kemudian ya ukur sendiri, ya. Tentunya tergantung cetakan penerbit mana, ya, dan ukuran fontnya berapa, ya. Maka tetapi kita bicara ukuran font yang normal yang digunakan oleh para penerbit zaman ini. Musnad Imam Ahmad tebal sekali. Sehingga tidak perlu bagi orang untuk mengajarkan hadis, dia harus punya sanad. Dia dari gurunya sampai ke Imam Ahmad atau Bukhari atau Muslim. Kemudian setelah itu syekhnya Bukhari, kemudian syekhnya Bukhari sampai tabiin, sampai sahabat. Tidak perlu di zaman ini. Tetapi jika punya, maka bagus. Ya. Tetapi jika tidak punya, yang penting adalah pemahamannya benar atau tidak. Ya. Karena para ulama setelah zaman Bukhari Muslim telah ijma' bahwa, ya, boleh mengajarkan agama hadis walaupun tidak memiliki sanad. Ya, kita lihat misalnya An-Nawawi, Az-Zahabi, atau kita lihat misalnya apa namanya para ulama mazhab Syafi'i misalnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau tidak memiliki sanad untuk semua hadis yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami atau Ar-Ramli atau Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, ini para ulama Syafi'iyah semua. Mereka tidak memiliki sanad pada semua hadis yang mereka tuliskan di kitab fikih beliau, fikih Syafi'i. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa, dan tidak ada ulama yang mengkritisi, karena ini sudah ijma setelah zaman Bukhari Muslim, tidak perlu. Maka ketika di zaman ini ada orang yang berkata bahwa anda tidak bisa mengambil ilmu dari antum karena antum tidak punya sanad atas hadis atau ilmu yang antum pelajari atau kitab yang antum pelajari, maka ini ya ketinggalan zaman. Ya, ini zamannya sudah sebelum Bukhari Muslim. Kita sudah hidup setelah zaman Bukhari Muslim. Ya, maka kita lihat para ulama hadis, mereka dalam rangka untuk berusaha ya menyelamatkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dari pemalsuan, mereka membuat istilah-istilah. Mereka membuat istilah-istilah seperti misalnya hadis ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang maudhu. Ya, apa yang dimaksud dengan ini semua? Hadis sahih adalah hadis yang terpenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama sehingga ini bisa disebut hadis sahih. Ya, syarat-syaratnya adalah setiap perawinya itu adalah perawi yang terpercaya, adil dan thiqat. Adil itu maksudnya adalah secara kepribadian perawi tersebut itu memiliki kepribadian yang baik, bukan orang fasik, dan dia ya hafalannya terpercaya, atau walaupun dia hafalannya lemah tetapi ya dia menuliskan hadis-hadisnya secara rapi dan terpercaya di kitab-kitabnya. Maka ini syarat pertama. Syarat kedua adalah harus bersambung sanadnya. Antara perawi yang satu dengan perawi yang lain itu harus bersambung, maksudnya adalah tidak ada sesuatu yang terputus, seperti misalnya perawi yang satu meriwayatkan dari perawi yang lain tetapi sebenarnya mereka ya berbeda zaman. Perawi yang atas meninggal tahun 32 Hijriah, tetapi perawi yang berikutnya baru lahir tahun 34 Hijriah. Gak mungkin mereka bertemu. Kalau gak mungkin mereka bertemu, bagaimana mereka bisa sama atau art atau munawalah atau kitabah seperti yang tadi, cara mentransfer hadis. Ya, ini sebelum Bukhari Muslim, sebelum zaman Bukhari Muslim. Jadi harus bersambung. Kalau tidak bersambung, maka ditolak. Jadi syarat pertama setiap perawinya harus terpercaya. Syarat kedua adalah sanadnya harus bersambung, antar perawi yang satu ke perawi yang lain harus bersambung. Kemudian syarat yang ketiga adalah harus selamat dari syadz. Apa itu syadz? Syadz itu maksudnya adalah yakni ketika misalnya syadz itu bermakna dalam bahasa Arab artinya aneh. Maksudnya adalah bisa jadi ada perawi yang dia itu terpercaya dan sanadnya bersambung, tetapi pada saat itu qadarullah kebetulan beliau lupa dalam menyampaikan sebuah hadis. Sehingga ketika dibandingkan dengan perawi lain yang lebih terpercaya, yang lebih kuat hafalannya, atau dibandingkan dengan ya perawi-perawi lain yang tingkatannya sama-sama terpercaya, ya tidak lebih bagus hafalannya tapi sama-sama tingkatannya, tetapi ya jalur lain itu lebih banyak, kita bandingkan ternyata berbeda. Maka ini yang namanya syaf. Syaf itu adalah ketika kita bandingkan hadis tersebut, dia perawinya terpercaya, sanadnya bersambung, tetapi ternyata setelah dibandingkan dengan hadis lain yang lebih kuat, ternyata berbeda isinya. Ya, ada sedikit kata yang berbeda, yang itu mengubah makna, maka ini namanya syadz. Syadz itu kita tolak. Atau ya syarat lain dari hadis sahih adalah harus terbebas dari illah. Illah di sini maknanya adalah cacat. Ya, cacat. Jadi kalau kita melihat ada sanad hadis, ada hadis yang perawinya semuanya terpercaya, tetapi kemudian sanadnya bersambung semua, kemudian tidak ada syadz, tetapi ternyata ya secara zahir pasti kita akan menghukumi hadis tersebut sebagai hadis sahih, tetapi ternyata setelah kita mengobrak-abrik ya biografi para perawi di sanad tersebut, kita mendapati salah satu perawi tidak mendengar dari perawi di atasnya. Ya. Dan ini sangat samar ya. Orang yang tidak belajar ilmu hadis secara khusus pasti akan menilainya sebagai hadis yang sahih, tetapi orang yang belajar hadis sudah lama maka pasti akan mengetahui ini ada cacat di sanad tersebut. Misalnya Al-A'mas tidak mendengar dari Anas bin Malik ya, tetapi kalau orang yang baru belajar hadis, ilmu hadis, maka pasti akan mengira bahwa Al-A'mas tabi'in, Anas bin Malik sahabat, ada kemungkinan mereka bertemu, wah ini hadis sahih. Tapi ternyata Al-A'mas tidak pernah bertemu dengan Anas bin Malik. Ya, maka ini menunjukkan bahwa hadis sahih harus terpenuhi syarat-syarat ini. Kalau tidak terpenuhi salah satu syarat misalnya, misalnya perawinya tidak begitu terpercaya, tetapi ya masih bagus hafalannya, tetapi tidak sebagus, tidak bagus-bagus banget begitu ya, maka hadis tersebut menjadi hasan, menjadi hasan. Dan hadis hasan ketika sanadnya itu lebih dari satu, bisa misalnya banyak ya, atau minimal dua hadis hasan dengan hadis hasan, sanad yang ini hasan, sanad yang itu hasan, kemudian isinya sama, maka hadis hasan, hasan ini menjadi hadis sahih li ghairi, naik tingkat. Ya ada istilah sahih li ghairi, maksudnya adalah dia menjadi sahih bukan karena sanadnya itu sendiri, tetapi karena ditopang oleh sanad lain. Ya, jadi ada sanad yang hasan karena perawinya tidak begitu terpercaya, tetapi dia menjadi sahih karena dia didukung oleh hadis hasan yang lain. Ada juga hadis dhaif. Hadis dhaif adalah ketika perawinya tersebut itu hafalannya tidak begitu bagus, atau ya secara moralnya atau secara kesolehannya tidak begitu soleh, maka hadis tersebut menjadi hadis dhaif. Dan hadis dhaif, ketika hadis dhaif tersebut tidak begitu parah dhaifnya, dhaifnya ringan ya. Misalnya ada perawi yang ketika dia meriwayatkan 100 hadis, misalnya dia salahnya 20, maka ini hadis dhaif ringan. Ada perawi dari 100 hadis dia salah 20, ini dhaif tapi ringan ya. Yang thiqah ada 100 hadis dia enggak pernah salah atau salah 1 atau 2. Ya, itu ciri apa ilustrasi kasar perawi yang thiqah. Perawi yang hasan, yang kalau perawi tersebut meriwayatkan hadis dan kita akan nilai sebagai hadis yang hasan, misalnya dia meriwayatkan hadis 100, kemudian yang salah misalnya 7 atau 8, maka itu hasan. Jadi hadis dhaif, ketika dhaifnya tidak begitu parah, hadis dhaifnya ringan. Ketika ada sanad lain yang sama-sama dhaifnya ringan dan isi hadisnya sama, maka hadis dhaif ini naik tingkat menjadi hasan li ghairi. Hasan bukan karena sanadnya itu sendiri hasan, akan tetapi karena ditopang oleh hadis dhaif ringan yang lain, sehingga dia naik tingkat menjadi hasan. Ya, dan di bawahnya hadis dhaif adalah hadis palsu. Hadis palsu, dan banyak orang berkata bahwa mengapa kita tidak boleh ya berdalil dengan hadis ini? Ya, na'am itu hadis palsu, tapi bukankah itu hadis? Iya, itu hadis tapi palsu. Ya, ada orang, sebagian orang yang beranggapan seperti ini. Kebanyakan ya para jamaah mazhab Hanafi, mereka berpikir, sering berpikir seperti itu, dah ya. Jadi, dan tidak perlu kita aneh karena banyak yang banyak yang tidak perhatian dengan ilmu hadis ya. Jadi mengapa hadis ini tidak boleh kita jadikan dalil, padahal ini hadis, na'am ini hadis palsu, walaupun namanya hadis palsu dia bukan hadis ya, karena itu bukan benar-benar sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah kita akan lanjutkan ya sedikit materi tentang masalah ini, tentang masalah apa konsekuensinya setelah para ulama ya membukukan atau merumuskan ilmu hadis. Itu akan kita bahas di pertemuan atau kajian setelah jamaah isya. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.